hati di jalan. Doa ku sertakan, mohon kepada Tuhan, semoga tiada arah melintang, macam-macam godaannya syaitan. Restu cintaku untukmu, oh pujaan, berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Erni Dianita, you can dance. Orawo, Raja-raja Sawar Modung, di mana Alhamdulillah, terima kasih banyak.